Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudaraun, berita sore edisi hari ini Minggu 26 Februari 2017 dibacakan Ardian Syah. 75 rumah di Tangsi rusak akibat diterjang banjir. Seorang kakek luka parah akibat ditabrak saat menyeberang jalan. Masyarakat protes penambangan galian C di Krung Babarot. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darulun ibu kota Kecamatan Tangsi PD kembali berduka akibat diterjang banjir luapan Sabtu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Meski banjir telah surut menjelang subuh Minggu, namun 75 rumah rusak akibat banjir. Camat Tangsi Insinyur Jakfar mengatakan ekses banjir luapan sungai dirasakan 5 desa yakni Ranto Panjang, Blangdot, Blangbungong, Pulau Senong, dan Kebun Ilam. Berdasarkan pendataan sementara, 75 rumah rusak akibat diterjang banjir. Rinciannya 6 rumah rusak berat di Gampung Ranto Panjang, sisanya 69 unit rumah rusak ringan di 3 desa yakni Ranto Panjang 22 unit, Blangdot 16 unit, dan Pulau Senong 31 unit. Jaringan pipa air bersih di Gampung Pulau Senong juga rusak sehingga masyarakat harus minum air sungai. Gesi Ranto Panjang, Hamdani mengatakan kondisi rumah rusak di desanya merupakan rumah berkonstruksi kayu. Ada sekitar 40 jiwa atau 6 kepala keluarga penduduk Gampung Ranto Panjang mengungsi ke Dayah Subul Salam. Sementara itu, Kepala BPBD PD Apriyadi mengatakan akses jalan Gampung Pulau Senong ke Payagunci masih tertimbun longsor. Sudarlun wilayah Kecamatan Singkil, Aceh Singkil tergenang banjir kiriman. Air memenuhi perkarangan rumah penduduk namun belum sampai menggenangi teras di bangunan yang lebih tinggi. Berdasarkan pantauan, genangan air terjadi di Desa Pemuka, Ujung Bawang, Pea Bumbung, Rantau Gedang, dan Desa Teluk Rumbia. Sejauh ini aktivitas warga tetap berjalan normal sebab genangan banjir cenderung surut pada saat siang hari. Kedalaman banjir akan naik menjelang malam seiring datangnya pasang laut yang menghambat masuknya air ke laut. Salah seorang warga, Yudin Syah, mengatakan banjir sudah 3 hari ini menggenangi pekarangan rumah tapi tidak separah banjir sebelumnya. Walau demikian, warga yang pekarangan rumahnya tergenang air sudah mempersiapkan perahu sebagai sarana transportasi jika sewaktu-waktu banjir meninggi. Darlun Sulaiman, 70 tahun, kakek asal Desa Matang Panjang, Kecamatan Payabakong, Aceh Utara, ditabrak sepeda motor Supra X yang dikendarai Abdul Razak, 25 tahun, pemuda Desa Tengku di Banda Tik-Tik, Kecamatan Payabakong. Kecelakaan terjadi saat korban menyeberang jalan di kawasan Matang Panjang Sabtu sore. Akibatnya Sulaiman dan Abdul Razak mengalami luka parah sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Kapolsek Payabakong Ibtu Ibrahim mengatakan kejadian ini berawal ketika Abdul Razak yang mengendarai sepeda motor Supra X melaju sepeda motornya dari Payabakong ke Blang Panti dalam kecepatan tinggi. Tiba-tiba sesampai di kawasan Desa Matang Panjang, Sulaiman sedang menyeberang jalan untuk mengambil sepedanya. Karena melaju dalam kecepatan tinggi, Abdul Razak langsung menabrak kakek Sulaiman. Akibat kejadian tersebut, keduanya mengalami luka parah. Keduanya kemudian dibawa ke Puskesmas Payabakong untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian kedua korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan intensif. Darlun, masyarakat Desa Pantai Rakyat, Kecamatan Babarot, Aceh Barat Daya memprotes penambangan galian C di lokasi terlarang di aliran sungai Krung Babarot. Pasalnya penambangan tanpa izin itu mengakibatkan sebagian areal perkebunan rakyat hilang ditelan erosi. Bahkan galian C ilegal mengancam saluran induk irigasi teknis Babarot berubah menjadi aliran sungai. Aktivitas penambangan di aliran Krung Babaharut arah Desa Pantai Cermin berlangsung besar-besaran. Dua unit alat berat dikerahkan untuk penambangan galian C. Galian C hasil penambangan diangkut menggunakan puluhan dam truk untuk kebutuhan material penimbunan proyek Badan Jalan 30 atau Jalan Lingkar Babaharut Lama Tuha. Sekretaris Desa Pantai Rakyat Mustafa mengatakan penambangan galian C di lokasi tebing sungai Desa Pantai Cermin merupakan lokasi yang sangat dilarang karena sangat mengancam keselamatan saluran induk irigasi teknis Babaharut di Desa Pantai Rakyat. Masyarakat mendesak Pemkab, Abdia, dan aparat kepolisian segera menghentikan kegiatan penambangan galian C. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun tebing sungai Krung Pantai Raja sepanjang 15 meter di Gampung Lukpuu, Kecamatan Pantai Raja, Pidijaya, ambruk akibat digerus air sungai. Jebolnya tebing sungai tersebut mengancam pemukiman atau rumah milik warga. Warga Gampung Lukpuu, Mukhtar, mengatakan tebing sungai Krung Pantai Raja 15 meter ambruk akibat digerus air sungai pasca diguyur hujan lebat sepanjang Sabtu malam. Kondisi ini membuat warga yang tinggal di dekat bantaran sungai menjadi cemas, terutama keluarga Ti Hajar, Marlaini, Salama, Razali, dan Tiamat. Rumah mereka kini hanya terpaut 8 hingga 13 meter dari bibir sungai. Sementara komplek perkuburan terpaut 15 meter. Jika tidak segera ditindaklanjuti oleh BPBD Pidijaya dengan pembangunan tanggul penahan tebing sungai yang baru, maka pemukiman warga serta komplek perkuburan umum terancam ambruk ke sungai akibat digerus erosi. Darlun, sedikitnya 1.000 personil gabungan dari TNI Polri akan disiagakan dalam kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Kepala Bagian Operasi Polresta Bogor Kota Kompol Tri Suhartanto mengatakan pengamanan tersebut terdiri dari jajaran Polresta Bogor Kota, bantuan dari Polda Jawa Barat dan TNI. Menurut informasi yang ia dapatkan, dari 1.500 orang yang dibawa Raja Salman, hanya sekitar 150 hingga 200 orang rombongan yang mengikuti kegiatan di Istana Kepresidenan Bogor. Nantinya pengamanan dilakukan di sepanjang ruas jalan yang dilintasi rombongan Raja Salman dan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor. Tri menambahkan kunjungan Raja Salman sejauh ini baru terfokus di Istana Kepresidenan Bogor. Menurutnya belum ada informasi akan ada tempat lain yang disinggahi Raja Salman selama berada di kota hujan itu. Darlun, residivis kasus perampokan di Medan yang sudah 3 kali masuk penjara, Masta Sihar Sihombing, 26 tahun, kembali dibekuk polisi. Kali ini ia mendapat timah panas di kakinya karena merampok di depan hotel. Kanit Resum Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Ibda Eriza mengatakan Masta ditangkap karena merampok seorang wanita di Jalan Raya Pelabuhan dan Hotel Pardede, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat itu Masta beraksi bersama temannya Ajun. Dengan menggunakan senjata tajam, tersangka mengancam dan juga melukai korban untuk merampok harta benda korban. Polisi menangkap Ajun lebih dahulu di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya. Kemudian polisi menyelidiki keberadaan Masta. Akhirnya residivis kasus perampokan itu berhasil ditangkap. Namun saat ditangkap, Masta mencoba melarikan diri. Alhasil Masta ditembak petugas di bagian paha kanan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 26 Februari 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow kita Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.